إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kemarin kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Ma'arij dari tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kemarin sampai firman Allah ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, yarawnahu ba'ida, menganggap azab, menganggap hari kiamat itu masih jauh. Ya, ay wuku' al-azab, menurut mereka masih jauh atau tidak mungkin azab itu akan menimpa mereka. Wa qiyam as-sa'ah yarahu al-kafarah ba'idul wuku'i. Di mana tegaknya hari kiamat menurut orang-orang kafir itu sangat jauh, sangat tidak mungkin untuk terjadi. Mustahil al-wuku', mustahil untuk terjadi menurut mereka. Wa narahu qariba, sedangkan orang-orang yang beriman menganggap hari kiamat itu qarib, sangat dekat. Ay al-mu'minun ya'taqiduna kaunahu qariban. Orang-orang yang beriman meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Wa in kana lahu amadun la ya'lamuhu illa Allah, walaupun ada jeda waktu yang tidak ada mengetahui jeda waktu tersebut kecuali hanya Allah semata. Lakin kullu ma huwa atin fa huwa qaribun. Tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi itu berarti dekat. Wa waqi'un, dan pasti akan terlaksana. La mahalah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti kematian, adanya hari kiamat itu seperti adanya kematian. Kita tidak tahu kapan itu kematian, di mana itu kematian akan menjemput kita. Tetapi setiap manusia, hatta orang yang tidak punya akal, dia tahu akan mati. Maka ketika dia tahu dia akan mati, seharusnya dia pun tahu bahwasanya akan ada hari kiamat, hari berakhirnya alam semesta ini. Segala sesuatu yang terlahirkan, maka akan ada akhirnya, akan ada ajalnya. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana itu hari kiamat. Pada ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. Hari kiamat itu, ketika terjadi hari kiamat, langit itu bagaikan muhl, yaitu bagaikan minyak yang sedang panas-panasnya, minyak yang mendidih. Ya, wa takunul jibalu kal'ihn, Dan ketika itu gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima. Di mana orang yang terdekat tidak akan bertanya kepada orang yang paling dekat dengan dia. Saudara tidak akan bertanya kepada saudaranya. Bapak tidak akan bertanya kepada anaknya. Seorang anak tidak akan mempedulikan ibunya. Yubassarunahum, padahal mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidin bibani. Ketika itu orang-orang yang berlaku jahat, orang-orang kafir mengandai-andai. Seandainya mereka bisa ditebus dari azab ketika itu dengan anak-anaknya. Seandainya anak-anaknya ini bisa dijadikan tebusan bagi dia. Wa sahibatihi wa akhih. Bahkan dia rela sahabat-sahabatnya, atau sahibatihi bisa diartikan istri-istrinya, empat istrinya yang dulu sangat dia cintai, wa akhihi, saudara-saudaranya yang dulu sangat dia hormati, wa fasilatihi allati tuwi, dan kerabat-kerabatnya, suku-sukunya yang dulu ya dia sangat lindungi kehormatannya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan dia rela seluruh manusia yang ada di bumi dijadikan sebagai tebusan bagi dia, yang penting dia selamat dari azab neraka jahannam. Kalla, tidak demikian. Innaha lawa, sesungguhnya azab neraka jahannam itu begitu lawa. Apinya itu begitu menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, akan memberangus seluruh kulit bagi penduduk neraka jahannam. Tad'u man adbara wa tawalla, di mana neraka jahannam tersebut akan memanggil, akan menyeru orang-orang yang dulu ketika di dunia lari dan berpaling. Lari dari agama, berpaling dari agama. Tidak mau mempelajari agama dan tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana nanti tafsirannya insyaAllah. Wa jama'a fa'aw'a, dan dia justru mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk dan tidak diinfakkan di jalan Allah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-8 sampai 18. Al-'adzab waqi'un bil kafirin, bahwasanya azab neraka jahannam itu pasti akan diberikan kepada orang-orang kafir. Yauma takunu as-sama'u kal muhl, di hari di mana langit ketika itu seperti muhl, seperti minyak yang dipanaskan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Ibnu Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Sudi dan yang lainnya, ay kadri zait, seperti kilatan-kilatan ya minyak. Ya, jadi ketika melihat langit itu seperti minyak yang berkilat. Atau dalam lafaz, dalam tafsir At-Tabari, ka akhri zait, seperti ya minyak yang sedang dipanaskan kemudian sampai apa namanya mendidih dan mengeluarkan kilatan-kilatan warna keungu-unguan atau kemerah-merahan. Ya, minyak demikian. Wa takunul jibalu kal ihn, dan ketika itu gunung seperti kapas. Ay ka sawfil manfush, seperti kafas yang ditiup oleh angin. Sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan As-Sudi. Wa hadhihi al-ayah, ini seperti ya ayat ini seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Qari'ah yang sering kita dengar, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ketika itu gunung bagaikan kapas yang berterbangan. Ya, gunung yang begitu kokoh, yang begitu mantap menancap ke bumi sebagai pasak bumi supaya bumi itu tidak bergetar. Ya, bayangkan saja pasaknya saja ketika itu bagaikan kapas yang berterbangan, maka bumi ketika itu akan bergoncang. وقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه. Seorang kerabat tidak akan bertanya kepada kerabatnya an halihi, mengenai keadaannya. Umumnya yang namanya kerabat, saudara, ketika bertemu pasti akan bertanya, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu, sehat, dan seterusnya. Tetapi ketika hari kiamat, kerabat, saudara, suami, istri, bapak dan anak, ibu dan anak, mereka tidak akan saling menyapa, bahkan mereka lari ketika melihatnya. Wahuwa yarah, dalam keadaan saling melihat. Fi aswa'il ahwal, dalam keadaan yang terjelek, terhina, terburuk. Fatushihiluhu nafsu'an ghairih, karena dia pun sibuk dengan dirinya dibandingkan mengurusi yang lainnya. Dia sendiri lagi susah, bagaimana menolong yang lainnya. Padahal kita di dunia, normalnya orang ketika kita susah, melihat saudara kita susah, kita iba. Kita bantu. Kita tanya, minimal kita doakan. Ketika di akhirat boro-boro mendoakan. Kalaulah ada doa yang mustajabah, pasti dia akan berdoa untuk dirinya sendiri. Enggak untuk yang lainnya, enggak untuk anaknya, enggak untuk bapaknya, enggak untuk istrinya. Bahkan dia akan berdoa, kalaulah ada doa yang mustajabah ketika itu, dia akan berdoa untuk keselamatan dirinya. Qala al-Aufi, berkata al-Aufi dari Ibn Abbas, ya'rifu ba'duhum ba'dha wa yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal satu sama lain, paham satu sama lain. Tsumma yafirru ba'duhum min ba'din, kemudian lari sebagian dari sebagian yang lain. Ya. Wadzalika yaqulu Allah Ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala dalam surah Abasa, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Bagi setiap manusia ketika itu mereka memiliki urusan yang menyibukkan mereka masing-masing, sehingga tidak akan mengurusi orang lain. Dia sendiri sedang takut. Setiap manusia memiliki dosa. Jangankan kita, Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka takut atas beberapa hal yang menurut mereka itu salah. Walaupun sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Allah, tetapi yang namanya para nabi pun ketika itu takut pada Allah. Nabi Adam pernah tergelincir dalam kesalahan. Ya, dilarang mendekati buah khuldi, tetapi kemudian beliau tergoda oleh syaitan dan tergelincir dalam kesalahan. Dan itu pun taubatnya sudah Allah terima, diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Taubatnya diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Itu pun Nabi Adam takut, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Indi dzanbun adzim, aku pun memiliki dosa besar. Padahal sudah dijamin diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana kita yang bukan nabi, bukan rasul? Apakah kemudian kita merasa aman wahai kaum muslimin? Tentunya tidak. Para nabi, para rasul pun, Nabi Adam merasa memiliki kesalahan dan takut dan tidak berani ketika itu untuk menghadap Allah memintakan syafaat untuk manusia. Datang kepada Nabi Nuh sama, merasa memiliki kesalahan, walaupun kesalahan ini sudah diampuni oleh Allah, yaitu merasa tidak berhasil mendidik salah satu anaknya sehingga anaknya tidak beriman, salah satu anaknya. Ketika datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun sama, pernah tidak sengaja membunuh orang. Ketika datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sama, merasa dulu pernah tauriah. Tauriah itu berucap sesuatu tetapi supaya dipahami oleh orang dengan pemahaman yang lain. Itu ketika beliau dengan istrinya ke Mesir, kemudian ditanya oleh Raja Mesir, di mana Raja Mesir setiap ada wanita cantik memiliki suami, suaminya akan dibunuh. Ya, maka ditanya, siapa ini? Ya, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, saudariku. Kan benar. Walaupun istri maksudnya saudari ini, saudari seagama. Ini kan tauriah. Ya. Sebenarnya tidak berbohong. Ya. Karena maksudnya ukhti itu saudari seagama. Tetapi itu pun beliau menganggap itu sebuah kesalahan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika datang ke Nabi Isa dan seterusnya, semuanya menolak karena merasa memiliki satu kesalahan, dua kesalahan. Sedangkan kita, khata' banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ya itulah keadaan manusia ketika itu dipenuhi dengan ketakutan. Hatta para nabi saja memiliki ketakutan atas kesalahan yang pernah dilakukan, walaupun sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin masuk surga. Wahadil ayat al-karimah, ayat ini yang mulia, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala pula dalam surah Luqman ayat 33, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, wakhshaw yauman, dan takutlah kalian kepada sebuah hari, yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah, hari di mana seorang ayah tidak akan bisa menyelamatkan anaknya dan seorang anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya sama sekali. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak. Itu ketika nanti hari kiamat di padang mahsyar, demikianlah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena syafaat yang ketika itu ada cuma syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disegerakan hisab. Ya, adapun syafaat nanti, syafaat anak kepada orang tua, syafaat orang saleh kepada temannya, syafaat orang-orang saleh kepada kaum muslimin yang lainnya setelah Allah mengambil ya kaum muslimin yang masih di dalam neraka jahanam, kemudian dipersilahkan penduduk surga untuk memberikan syafaatnya, itu nanti setelah masing-masing masuk surga dan neraka. Adapun ketika yaumul mahsyar, tidak ada yang bisa menolong. Yaumul hisab, tidak ada yang bisa menolong. Syafaat Nabi Muhammad berbentuk disegerakan hisab. Masa mahsyar, penungguan yang sangat lama, padahal satu hari, tetapi satu harinya bayangkan saja 50 ribu tahun. Di tengah padang yang sangat datar, tidak ada gundukan, tidak ada celah, tidak ada pohon, dan matahari ketika itu didekatkan 1 mil. 1 mil bisa bermakna 1 mil, 1 mil, ya, 1 kilo lebih, atau 1 mil adalah mil itu dalam bahasa Arab juga satu besi yang biasa dipakai untuk bercelak. Jadi segini, ada besi segini ya, pakai kuningan biasanya, dicelupkan ke ismid, ke celak, kemudian untuk bercelak. Itu 1 mil. Kalau 1 mil berarti ya kita taruh jari kita di atas kepala, nah itulah matahari. Atau ada yang memahami 1 mil itu adalah 1 mil, 1 kilometer lebih. Ya. Wal muhim, artinya matahari sangat didekatkan. Dalam keadaan matahari sangat jauh dari kita saja, itu sudah sangat luar biasa. Pancaroba begini saja sudah banyak orang yang ya, flu, masuk angin, demam, dan macam-macam. Ya. Apalagi ya pada hari itu. Oleh karena itu semangatlah kita. Di padang mahsyar itu ada golongan-golongan orang yang Allah naungi mereka. Di tengah panasnya padang mahsyar, ya, luar biasa matahari didekatkan. Kalau kita pengin tidak kehausan, ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dikumpulkan di telaga hautnya beliau. Kalau kita ingin adem, sejuk, maka jadilah kita golongan yang dinaungi oleh Allah. Disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, ya, mengenai orang yang dinaungi, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan orang yang Allah akan naungi mereka, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, disebutkan di situ. Ya, salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masjid, yaitu seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Diterangkan oleh para ulama, apa maksudnya terikat di masjid? Apakah 24 jam di masjid? Bukan. Maksudnya setiap ada panggilan azan, dia datang. Setiap ada panggilan azan, dia datang. Ada panggilan ya azan atau salatul jami'ah, dia datang. Dimanapun, ketika safar, pulang safar, datang ke masjid. Sebagaimana sunnah Rasul. Ya. Ketika ada musim atau ada sesuatu, Rasulullah ketika melihat awan yang mendung, angin yang kencang, beliau tidak masuk rumah, masuknya masjid. Masuk masjid, beliau sholat, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, bukan 24 jam di masjid, tetapi terikat dengan masjid. Dimanapun penginnya ke masjid, kemanapun pengin kembalinya ke masjid. Ya, selain ya rajulani tahaba fillahi istama' alaihi wa iftaraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Dan banyak lagi disebutkan, tetapi yang paling mudah adalah dua hal tadi. Ya. Dua hal tadi adalah sesuatu yang mudah. Kita mencintai orang lain karena Allah. Kemudian hati kita terikat dengan masjid. Kalau imam adil, tidak semuanya kita jadi imam yang mampu adil. Ya. Kalau kita menjadi seorang yang bersedekah, hatta ta'lamu shimaluh matungfiqu yaminuh, kita bersedekah berinfak sampai tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, kita juga susah. Ya, kadang untuk ikhlas seperti itu susah. Atau seorang yang da'adhum ra'atun jamilatun dhatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang sangat cantik rupawan, punya harta, punya kedudukan, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu pun jarang orang bisa selamat dari godaan wanita. Ya. Maka yang paling mudah adalah dua hal tadi. Kita cintai saudara kita karena Allah, dan kita pun terikat hati kita ke masjid yang sebagaimana rutinitas harian kita. Maka jadilah kita di antara orang yang demikian. Demikian pula orang yang zakarallahu khalian fa fadhat 'ainah. Kita berzikir kepada Allah di saat tersembunyi, bermunajat kepada Allah dalam keadaan tidak ada yang melihat, kemudian kita menangis, itu pun jarang terjadi kita. Maka sekali lagi yang sangat mudah kita lakukan tadi adalah kita bersaudara karena Allah, berkumpul berpisah karena Allah, dan juga hati kita terus ikatkan dengan masjid. Itu mudah sekali. Tiap hari kita akan mendapati dua amalan ini karena kita hidup bersosial. Kita kenal dia karena Allah, karena dia saleh. Kita menjauhi dia karena dia orang yang jahat, enggak baik. Ya. Kemudian kita setiap hari ke masjid, niatkanlah kita ke masjid karena hati kita terikat dengan masjid. Setiap hari kita lakukan. Maka kita harapkan pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Dalam riwayat lain, naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba. Dan ketika orang yang dia mendapatkan beban berat atas dosa-dosanya, muthqalah, orang yang sangat berat sudah menunggu di padang mahsyar, ya, matahari didekatkan sampai tenggelam dengan keringatnya, dia dibebani dengan dosa-dosa besar dia, dia meminta, menyeru untuk dikurangi beban-beban yang sedang dia tanggung. Maka la yuhmal minhu syai'a, tidak akan ada seorang pun yang akan mengurangi beban dia. Walau kana dha qurba, walaupun kerabat yang paling dekat, walaupun orang yang paling dekat dengan kita, tidak ada yang membantu. Masing-masing kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, kalau mau egois, itulah egois. Yang memang keadaannya kita enggak bisa saling membantu ketika itu pada padang mahsyar. Maka mumpung kita di dunia, ya kita jangan egois, saling menasehati karena Allah. Mumpung kita bisa saling membantu. وكقوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Dan ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada nasab di antara mereka. Dan tidak akan mereka saling meminta bantuan dan tidak akan mampu untuk membantu. Ya. Itulah firman Allah Ta'ala, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Hari di mana manusia itu saling berlari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Setiap manusia ketika itu memiliki beban yang dia tersibukkan dengan beban itu masing-masing. Tidak bisa membantu yang lainnya. Istri yang kita cintai, enggak kita pedulikan. Anak yang kita sangat jaga, enggak kita pedulikan. Orang tua, enggak kita pedulikan ketika itu. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Ingat, Nabi saja memikirkan diri sendiri. Nafsi-nafsi. Kata Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika seluruh manusia, min awalihi ila akhirihi, meminta untuk didoakan kepada Allah, semuanya menjawab nafsi-nafsi, diriku-diriku, urusanku-urusanku, aku gak bisa membantu. Saya pun punya dosa. Cuma Nabi Muhammad ketika itu yang mengatakan ana laha, akulah yang ya akan memintanya, akulah yang akan memintanya kepada Allah. Maka Nabi Muhammad sujud dengan sujud yang sangat lama, memuji Allah dengan pujian yang sangat agung. Tidak pernah Allah dipuji dengannya. Sampai kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'tawar wasywa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi apa yang kamu minta. Dan berikanlah syafaat, dan syafaatmu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu apa? Nabi Muhammad meminta disegerakan hisab. Hari penungguan disegerakan hisab. Setelah hisab pun masing-masing memiliki urusan masing-masing. Hisab masing-masing, dan kita berdoa kepada Allah. Saat hisab itu enggak ada syafaat. Hatta Nabi enggak bisa membantu kita. Enggak bisa memberikan syafaatnya. Sudah nafsi-nafsi, diri sendiri masing-masing. Maka kita berdoa mumpung kita di dunia ini. Allahumma hasibna hisaban yasira wa la tuhasibna hisaban asira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, yang gampang. Dan jangan hisab kami dengan hisab yang sulit. Itu doa kita. Walaupun kita tetap berdoa untuk dijadikan 70 ribu orang yang masuk surga bighairi hisab wala azab. Kan ada. Allah berikan kesempatan. Cuma kan itu cuma 70 ribu. Kita termasuk atau tidak, kita tetap berharap. Tapi kan kemungkinannya 70 ribu banding berapa miliar orang. Dari awal sampai akhir. Walaupun kita tetap harus meminta kepada Allah. Siapa itu 70 ribu orang yang mereka tidak akan mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Siapa? Hum la yastarqun. Orang-orang yang tidak yastarqun. Yastarqun itu minta diruqyah. Dia tidak meminta untuk dirinya diruqyah. Walaupun ruqyah itu boleh saja. Sakit, tolong ruqyah saya. Hindari kalimat itu. Karena kalau kita meminta, kita kehilangan keutamaan ini. Walaupun boleh-boleh saja hukumnya minta diruqyah. Sehingga Nabi Muhammad ketika datang seorang wanita yang terganggu oleh jin. Ya. Yang terkadang diganggu sampai kadang tidak tersadar dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW menawarkan, aku doakan, kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, kamu akan masuk surga. Pilih mana? Pilih mana? Maka wanita tadi mengatakan, wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku sabar. Tetapi aku akan terus berobat, akan bertawakal. Ya. Dan wanita itu masuk surga. Bersabar atas penyakitnya, tapi terus berobat untuk bertawakal. Tapi tidak minta untuk diruqyah. Faham ini ya? Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Tidak minta, tidak ngundi nasib dengan perilaku burung. Atau kalau bahasa kita itu apa? Pamali. Ya, pamali ya. Artinya ini ada burung gagak, ada yang mati nih. Ini ada kupu-kupu, ada tamu nih. Ini ada apa lagi? Ada semacam-macam lah. Biasanya banyak kalau di masyarakat kayak gitu banyak pamali. Ini hari Sabtu, sial ini, gak boleh dagang, kita di rumah aja. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi memang gak boleh dagang hari Sabtu, gak boleh keluar rumah di hari Sabtu, gak boleh bekerja di hari Sabtu. Kita umat Islam disuruh malah. Ya. Kemudian la yastarqun la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, syaratnya orang tersebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya tiga ini. Dua larangan, satu perintah. Jangan minta diruqyah, jangan tatayyur, ya, menentukan nasib atau meramal nasib dengan perilaku burung atau perilaku hewan ataupun merasa apes dengan suatu hari ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa ini direalisasikan oleh dia, dia akan masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Cuma 70 ribu dari sekian miliar manusia dari awal Nabi Adam sampai sekarang. Tetap kita harus punya keyakinan, tetapi kita juga harus dicampur dengan kekhawatiran gak masuk. Daripada nanti kita terlalu pede, tapi rupanya gak dapet. Ya. Tapi gak boleh putus asa. Sehingga kita berusaha, meminta, berdoa, tetapi kita juga khawatir barangkali tidak termasuk. Maka kita pun, ya, kalau termasuk golongan yang berikutnya dihisab, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira wala tuhasibna hisaban asira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, dan jangan hisab kami dengan hisab yang sulit. Apa hisab yang mudah? Aisyah bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat Bukhari, apa hisab yang mudah wahai Rasulullah? Al-arad, ditunjukkan. Jadi kitab catatan amalan kita ditunjukkan. Nih kamu, ditunjukkan. Berbuat ini nih, berbuat ini semuanya. Sahiriha wa kabiriha. Yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang terang-terangan, semuanya tercatat. Nih catatannya semuanya. Sampai ketika dia putus asa, barulah Allah kemudian ampuni. Cuma ditunjukkan. Tetapi hisab yang sulit adalah ditanya satu-satu. Diperinci. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Mu'minu kisya faqad 'udziba." Barang siapa yang ditanya perincian satu-satu, maka pasti dia akan diazab atas pertanyaan itu. Berarti Allah akan mengazab atas pertanyaan itu. Kamu melakukan ini, kenapa? Demikian dan seterusnya. Ditunjukkan. Ditunjukkan dan ditanyakan kenapa? Maka sudah. Ya, dia akan membela diri, tetapi semuanya akan bersaksi. Tubuh kita, bumi yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu wahai kaum muslimin, kalau dia ditanya perincian daripada catatan amalannya, berarti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma ditunjukkan sampai dia sudah hampir putus asa, kemudian dilewatkan, dimaafkan oleh Allah, ya, maka ini adalah harapan kita, ya. Harapan pertama adalah tidak dihisab, tidak diazab, termasuk dari 70 ribu golongan orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian, kalau bukan termasuk yang ini, semoga yang berikutnya, yaitu dihisab dengan hisab yang mudah, yang gampang. Cirinya adalah yang menerima dengan tangan kanannya. Ya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita berdoa kepada Allah, karena itu semuanya urusannya sendiri-sendiri. Ya. Baru setelah itu nanti, ya, barulah syafaat itu ketika seorang sudah masuk surga, sudah dipastikan masuk surga, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggam dari penduduk neraka jahanam, ya. Kemudian ditaruh di Nahrul Hayah, sungai kehidupan, kemudian akan tumbuh seperti tumbuhnya benih, tumbuhan, ya. Kemudian diizinkan kepada para nabi untuk memberikan syafaat, diizinkan kepada para siddiqin, syuhada, salihin, untuk memberikan syafaat, sampai diberikan syafaat, sampai teman memberikan syafaat kepada teman yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Wa quluhu ta'ala yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yawmi'idzin bibanihi. Allah berfirman dalam Ma'arij ayat yang 11, orang-orang mujrim ketika itu, orang-orang kafir, mengangan-angan, law yaftadi min adzabi yawmi'idzin bibanihi, mengangan-angan, duhai seandainya dia bisa ditebus dari azab ketika itu menggunakan anak keturunannya. Semuanya. Bani itu anak keturunan. Bukan hanya anaknya, keturunannya. Ya, anaknya, cucunya, cicitnya. Setelah cicit apa lagi? Ya, dan seterusnya lah. Semua keturunannya rela dia berikan untuk menebus diri dia. Wa sahibatihi wa akhih. Bahkan bukan hanya anak-anaknya, istri-istrinya. Kalau dia istrinya 4, terus ingin dia tebuskan untuk keselamatan diri dia. Wa akhi, saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan juga satu sukunya dia rela. Wa man fil ardi jami'a, bahkan seluruh bumi rela dia berikan, yang penting dia selamat. Kalla, tetapi tidak demikian. Tidak bisa demikian. Ai la yaqbalu minhu fida walau jaa bi ahli al-ardi wa bi 'azzi ma yajiduhu min al-mal walau bi mil' al-ardi dhahaba, yaitu dia tidak akan diterima ketika itu tebusan, walaupun dia membawa tebusan berupa penduduk bumi seluruhnya dengan orang yang paling mulia, dengan harta yang paling mulia, walaupun dia membawa emas seukuran bumi ini. Aw min waladihi alladhi kana fid dunya hashashatu kabidihi yawaddu yawm al-qiyamah idza ra'a al-ahwal ay yaftadi min adzabillahi bih wa la yuqbal minhu. Sampai-sampai anak yang merupakan buah hati dia, kesayangan dia, kecintaan dia, harta berharga dia, dia bisa korbankan waktunya, korbankan hartanya, apa yang dia miliki untuk keselamatan anaknya. Anaknya sakit, mobil, tanah, apa, jual semuanya untuk keselamatan anaknya. Tetapi pada hari kiamat, sama sekali. Dia rela anaknya, semua anaknya, keturunannya, silahkan, yang penting saya selamat. Tetapi la yuqbal minhu, sama sekali tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid was-Sudi wasilatihi ay qabilatahu wa ashiratahu, qabilahnya dan ashirahnya, keluarganya. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, fa khudhu alladhi huwa minhum, ambillah dari golongan mereka, yaitu orang-orang mujrim ketika itu mengatakan demikian. Ambil, silakan, yang penting saya selamat. Qala Ashhab an Malik fasilatihi ai ummuhu, ibunya. Bahkan dia rela, silakan ibunya ditebus. Ya, ibunya ambil, yang penting saya selamat. Ya. Ini adalah penafsiran beberapa ulama mengenai mufradat dari ayat-ayat tadi. Wa qawluhu ta'ala innaha lawa, dan firman Allah Ta'ala bahwasanya api neraka jahannam itu lawa. Yasifun nar wa shiddata harriha. Di mana Allah mensifati neraka jahannam dan dahsyatnya daripada panasnya api neraka jahannam tersebut. Nazza'atan lisyawa, akan memberangus kulit-kulit manusia. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, ay jildat ar-ra's, kulit dari kepalanya akan diberangus. Adapun dari Al-Aufi dari Ibn Abbas, nazza'at al-shawa al-julud wal-ham, seluruh kulit dan ham, ya, kulit kepala, kulit tubuh dan kulit kepala. Qala Mujahid ma dun al-'azam min al-lahm. Mujahid menafsirkan selain daripada tulang, seluruh daging itu adalah syawa. Sa'id bin Jubair menafsirkan lil asab wal aqab. Ini juga maknanya sama, ya. Yaitu semua daging yang di luar ataupun yang di dalamnya, yang di atas ataupun yang di bawah. Naza'at al-syawa, kata Abu Saleh, atraf al-yadain wa rijlain, ujung-ujung daripada tangan atau ujung-ujung daripada kaki. Ya. Beliau juga mengatakan naza'at al-syawa lahma saqain. Ya, daging yang ada di betis kita. Ya. Adapun yang tafsirkan oleh Hasan al-Basri, ay makarima wajhi, akan memberangus wajahnya yang paling dia cintai. Di mana dari seluruh tubuh kita, mana yang paling kita sukai? Yang paling kita hormati kan wajah. Wajah. Ya. Ibaratnya kalau dikasih pilihan luka mana? Luka di tangan apa di wajah? Milihnya di mana? Mending di tangan daripada di wajah. Dipukul mana? Pukul di dada apa di wajah? Ya mendingan di dada daripada di wajah. Karena wajah itu adalah makar kehormatan. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri pula, ay tuharriku kulla syai'in fihi wa yabqa fu'aduhu yasihu. Seluruhnya akan terbakar, terberangus, na'udzubillah min dzalik, tersisa satu, yaitu hatinya. Dan dia akan menjerit hatinya tersebut. Ketika terbakar, hatinya yang menjerit, bukan lisannya, karena lisannya terberangus. Hatinya yang menjerit. Qala Qatadah, ayna za'ata lihamatihi wa makarimi wajhihi. Itu akan memberangus daripada daging-dagingnya, wajahnya, wa khalqihi wa atrafihi, dan seluruh tubuhnya, dan ujung-ujung daripada tubuhnya. Berkata Dhahak, tabri al-lahm wal jild 'anil 'azam hatta la tatruka minhu syai'a. Yaitu api neraka tersebut akan membakar sampai memberangus, mengelupaskan daging, kulit dari tulang. Sampai tidak tersisa sama sekali. Qala Ibn Rushd, Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, asyawa al-arab al-idham. Faquluhu nazza'ah taqta'u idhamahum, thumma tubaddal juluduhum wa yujaddad khalquhum. Ya, asyawa menurut Ibn Zaid adalah tulang belulangnya. Nazza'at al-isyawa, akan memutus tulang belulangnya. Kemudian akan diganti kulitnya dan diulangi lagi penciptaannya, tulangnya, kulitnya, untuk merasakan dahsyatnya azab, dan terus berulang-berulang selama dia di neraka. Kalau kafir, ya abadan abidin, selama-lamanya. Ya. Nas'alullah salama wal'afiyah. Kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fi din a'azakumullah, kita lanjut. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-17 18 Allah berfirman, di mana neraka-neraka jahannam tersebut, tad'u, menyeru, memanggil orang-orang yang adbar, man adbara wa tawalla, orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka lari dan berpaling dari agama. Wa jama'a fa'aw'a, dan justru mereka mengumpul-ngumpulkan dunia dan menahan-nahannya, tidak menginfakkannya di jalan Allah. Ay tad'u an-naru ilaiha abna'aha alladhina khalaqahumullahu laha. Neraka jahannam akan menyeru kepada calon-calon penduduknya yang Allah ciptakan mereka memang untuk menjadi penduduk neraka jahannam. Wa qaddara lahum annahum fid dari dunya ya'maluna 'amalaha. Dan Allah takdirkan mereka di dunia mengamalkan amalan penduduk neraka. Ingat, ketika kita berbicara takdir bukan berarti seperti pemahaman Jabariyah, seperti Allah itu memaksa orang itu seperti boneka. Tidak demikian, ya. Kita ketahui bahwasanya takdir Allah, ketika mencatat semua takdir Allah, karena Allah yang pertama maha berilmu. Jauh sebelum kita terciptakan, bahkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi terciptakan, Allah sudah catat takdir. وَمَا تَسْكُتُ وَرَقَةٌ مِنْ شَجَرِهَا, tidaklah satu daun yang gugur dari ranting kecuali Allah sudah tahu dan dicatat dalam catatan takdir tersebut. Yang artinya Allah maha mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu terjadi. Dan Allah yang menciptakan itu terjadi. Ya. Sehingga tidak menunjukkan takdir Allah itu Allah senang dengan apa yang Allah takdirkan tadi. Seorang bermaksiat itu takdir Allah. Tapi bukan berarti Allah ridho terhadap kemaksiatannya, kan tidak. Ya, sehingga ketika ada orang, ini kan takdir Allah. Untuk dia menganggap remeh maksiat, ini salah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya, bukan berarti Allah meridhoinya. Ya. Ikhwan fi din a'azakumullah, itulah. Ya. Sebelum langit dan bumi terciptakan, bahkan, ya, sebelum manusia terciptakan, dan ketika Nabi Adam itu ciptakan, calon-calon keturunannya itu sudah ada di punggung-punggungnya Nabi Adam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ketika Nabi Adam baru diciptakan, maka Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Mengusap itu seperti di sini ada calon-calon keturunan-keturunannya Nabi Adam diusap. Diusap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diperlihatkan mana yang calon penduduk surga dan mana yang calon penduduk neraka, dan diambil sumpahnya di situ. Kita telah diambil sumpahnya ketika itu bahwasanya kita akan beriman kepada Allah, dan diambil sumpah kedua kali ketika ruh itu ditiupkan ke rahim ibu kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kita semuanya ketika itu mengatakan bala, tentu saja engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami, pencipta kami, dan sesembahan kami. Tetapi yang namanya manusia baru lahir, ceprot lahir sudah lupa, nggak tahu apa-apa. Ya, itulah manusia. Padahal kita sudah janji dua kali. Kalaulah bukan karena hadis ini, kita nggak ingat, tidak diingatkan. Alhamdulillah Allah ya ingatkan dalam dua hadis ini bagaimana kita dulu pernah berjanji. Ketika kita masih calon bakal di punggung ayah kita Adam, dan ketika kita ditiupkan ruhnya ke dalam rahim ibu kita, diingatkan dua janji itu, bahwasanya kita akan beriman Allah sebagai Rabb kita, dan kita akan menyembahnya sebagai satu-satunya yang kita ibadahi. Nah, neraka akan menyeru, memanggil ya penduduk-penduduknya. فَتَدْعُوهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِسَانِ طَلْقٍ زَلِقٍ. Pada hari kiamat neraka akan memanggil mereka dengan lisan yang jelas gamblang. Summa taltaqituhum min baini ahli al-mahsyar kama yaltaqitu at-thayrul hubba. Maka mereka akan diambil ya dari orang yang ada di padang mahsyar sebagaimana burung itu menyambar biji. Diambil kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Diambil, dimasukkan ke dalam neraka. Seperti burung menyambar ya ketika masih di dalam di padang mahsyar. Ya. Allahumma musta'an. Wa dzalika annahum kama qala Allah Ta'ala. Hal itu dikarenakan sebagaimana Allah berfirman, kanu mimman, mereka itu di antara orang yang adbara wa tawalla. Yang lari dan berpaling dari agama. Ay kadzdzaba biqalbihi wa taraka al-amala bijawarihi, yaitu dia mendustakan dengan hatinya, enggak beriman dengan Islam. Dan dia meninggalkan amalan dengan anggota badannya, sudah tidak mau yakin terhadap Islam dan enggak mau mengamalkannya. Wa jama'a fa au'a, dan dia justru lebih gemar mengumpulkan harta. Fa'au'a, dan dia tahan dari infak di jalan Allah. Ay jama'al mal ba'dahu ala ba'din fa'au'a. Dia kumpulkan harta, harta, harta, dan dia tahan. Ay aukahu wa mana haqqallahi minhu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu orang tersebut mengumpul-ngumpulkan harta tersebut dan tidak mengeluarkan hak Allah. Minal wajib alaih fin nafaqat, dari perkara yang wajib berupa nafaqat. Nafaqat, nafaqah ya, adalah untuk anak istri kita, untuk orang tua kita, untuk kerabat kita. Wa min ikhrajiz zakat, dan mengeluarkan zakat dari harta yang sudah sampai nisabnya. Sudah satu haulnya. Kita keluarkan untuk selain keluarga. Kalau nafaqah itu untuk anak istri kita, orang tua kita. Kalau zakat untuk selain itu. Oleh karena itu zakat itu tidak boleh diberikan kepada anak istri, kepada orang tua atau kerabat yang jadi tanggung jawab kita. Enggak boleh diberikan kepada mereka. Jangan akal-akalan. Kita ngasih ke istri, istri ngasih ke anak, anak ngasih ke kita lagi. Muter aja. Enggak boleh kayak gitu, ya. Ya. Yang namanya zakat itu dikeluarkan, diberikan kepada orang yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Ya, kita berikan kepada selain anak istri, selain orang tua, selain kerabat yang jadi tanggungan kita. Kalau adik kita jadi tanggungan kita, ya jangan diberikan. Dan zakat banyak. Zakat mal, zakat fitrah sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Zakat mal. Ya, berupa emas, perak. Emas itu berapa? Rasulullah bersabda, likulli 20 dinar, nisfu dinar. Setiap 20 dinar, ada setengah dinar, jadi 22,5%. Jadi kalau kita punya 20 dinar, kita simpan selama 1 tahun, itu setengah dinarnya kita keluarkan untuk zakat. Atau kalau digramkan, 1 dinar itu 4,25, sehingga totalnya 85 gram. Kalau kita punya 85 gram emas, kita simpan 1 tahun, baik emas batangan atau emas perhiasan, ya, maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Kalau sekarang 1 juta, kalau dikiaskan sama uang, maka 85 juta, 1 tahun kita simpan, maka kita keluarkan 2,5%-nya. Ya. Kalau dirham, ya, dirham lebih lagi. Dirham masing daripada 200 dirham, 200 dirham itu kalau di kita gram kan itu 595, 595 gram. 595 gram perak. Kalau kita mau ambil 2,5%-nya, dengan 1 gram perak itu berapa? 12.000 ya. 12 sampai 13.000. Silakan dicek. Kalau dikali 2,5%, ya, itu kurang lebih cuma 7 juta sekian ratus. Kalau kita mau kiaskan dengan uang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Untuk masalah uang kita mengeluarkan zakat pakai nisabnya mana? Nisabnya emas apa perak? Kata Syekh Utsaimin, pakai nisab yang paling rendah. Mana? Perak. Berarti kalau kita punya simpanan uang 7 juta setengah, simpan 1 tahun wajib keluarkan 2,5%-nya. Paham ini? Berarti rata-rata antum sudah bisa zakat semua. Ya. Belum lagi pendapat mayoritas ulama ada zakat urutu tijarah, barang dagangan. Misalkan kita punya barang dagangan yang modalnya itu muter walaupun barangnya berganti-ganti. Ya, tapi modal dasarnya 100 juta. Maka nanti ketika 1 tahun itu lebih dari 100 juta, maka 100 juta ini yang diambil 2,5%-nya dizakati. Bahkan kalau dia keuntungannya lipat terus, misal ya, dia bulan ini 10 juta. Kalau kita pakai perhitungannya perhitungan perak kan 7 juta 200 itu sudah jatuh zakat. Ini kan 1 tahun. Tapi per bulannya bulan kemarin 10 juta sekarang 20 juta. Bulan berikutnya lagi 30 juta. Berarti nanti bisa zakat tiap bulan. Ada bayangan enggak? Misal bulan ini kita punya uang 10 juta. Dagang ulet ya, ada yang jualan chicken, ada yang jualan koi, ada yang jualan macam-macam ya. Bulan depan jadi 20 juta. Wah, 20 juta. Bulan depannya lagi 30 juta. Kalau kita taruh kemudian tahun depan, dimulai bulan ini kita ngeluarkan yang 10 juta awal. Bulan depan 10 juta yang berikutnya. Bulan depan 10 juta yang berikutnya. Bulan depan 10 juta yang berikutnya lagi. Akhirnya bisa zakat tiap bulan. Kita kadang ngitung 1 tahunnya, tapi lupa lebihannya tidak dihitung kapan jatuhnya, kapan kita punyanya. Ya. Kalau ternyata rupanya zakat itu terus, itulah. Kadang ada yang bertanya, kenapa cuma 1 tahun? Kadang kita cumanya tahunya 1 tahun, padahal uang itu bisa bergulir terus bertambah, nanti per bulannya kita bisa keluar zakat. Ini makanya kita perhatikan. Ya, kita niatkan setiap kita menyimpan uang itu kita akan keluar zakat kan untuk tahun depan. Siap 7 juta 200 untuk sekarang dengan harga perak sekitar 12.000, maka tahun depan kita akan keluarkan zakat 2,5%-nya. Dihitung itu uangnya. Nah, ternyata bulan depan ini bulan apa ini? Mei ya. Mei. Bulan depan uang kita sudah 20 juta. Berarti kan ada sekitar berapa? Sekitar 12 juta 800. Kalau di tahun depan masih ada lebih lagi, maka di Mei kita keluarkan, di Juni kita keluarkan. Bisa paham ini? Ada pemahaman enggak nih? Masyaallah. Sehingga orang ya kalau mengingat zakat ini luar biasa manfaatnya. Itulah sabda Rasul, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya diserahkan kepada orang miskinnya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta itu tidak berkutat pada orang-orang kaya saja. Semuanya kebagian. Subhanallah, kalau setiap kaum muslimin sadar dengan zakat, enggak ada kaum muslimin yang miskin. Enggak ada tetangga yang kelaparan, enggak ada kerabat yang kemudian merengek-rengek minta makanan, enggak ada. Asalkan kita jalankan syariat Islam dengan sebenarnya, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ekonomi akan kuat. Ya. Jangan percaya dengan sebagian orang yang katanya ekonom mengatakan jantung perekonomian ada perbankan, kadzab, dusta. Ya. Ribawiyah itulah yang menghancurkan ekonomi kita. Ingin kita ekonominya kuat, jalankan sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 3 tahun jadi pengembala kambing. Umur 15 tahun jadi pedagang. Ya. Ketika beliau sudah jadi rasul, beliau petani. Nanam kurma. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berdagang. Ada yang bertani, ada yang pengembala domba, dan seterusnya. Enggak takut. Para muhajirin tinggalkan semua hartanya di Mekah. Tinggalkan. Ketika sampai ke Madinah, beliau usaha lagi. Abdurrahman bin Auf. Cuma ditunjukkan, dulluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Satu hari, kaya lagi. Cuma bermodal dari awal jual jasa sebagai kuli angkut. Punya bayaran, beli barang, dijual lagi, dapat untung dua kali lipat. Beli barang lagi, jual lagi, beli barang lagi, jual lagi. Satu hari jadi orang kaya. Tawakalnya tingkat tinggi. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, enggak mikirkan ya bagaimana ini saya modalnya. Ya, kalau kita usaha mikirin modal itu ketinggalan zaman, Mas. Ya, usaha itu datang ke pasar, jalani di situ. Insyaallah dapat rezeki. Keluar dari rumah, ya kata orang tua dulu cecoker. Ya, ayam coker-coker yang dapat makan, masa manusia coker-coker gak dapat makanan. Ini contoh saja. Kita lanjutkan sedikit saja ini sedikit. Wa fil hadis la tu'i fa yu'i Allahu 'alaik. Janganlah engkau kikir medit tahan harta, maka Allah pun akan tahan limpahan harta dari langit. Kalau kita tahan-tahan harta ini, Allah akan tahan juga harta. Rizki yang Allah berikan itu akan ditahan karena kita menahan dari nafkah, dari sedekah, dari zakat. Ya. Pasti kalau kita keluarkan harta untuk masjid, untuk ini dan seterusnya, bersedekah di jalan Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Pasti. Manaqasal mal min sadaqah, tidak berkurang harta itu karena sedekah. Wa kana Abdullah ibn Ukaim la yurabbitu lahu kaysan wa yaqul sami'tu Allah wa jama'a fa'u'a. Sampai-sampai Abdullah ibn Ukaim itu tidak pernah istilahnya menyimpan sesuatu karena ingat firman Allah Ta'ala wa jama'a fa'u'a. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, ya ibn Adam, sami'ta wa'id Allah thumma wa'aita dunya. Wahai bani Adam, kau dengar ancaman Allah tapi engkau kumpulkan dunia. Ya, qala Qatadah fi qalihi wa jama'a fa'u'a kana jamu'an qamu'an lil khabith, yaitu orang yang mengumpulkan harta benda, tapi kemudian yang diberikan kepada orang lain adalah yang jelek-jeleknya. Ya. Ada bahkan sebagian sahabat, contohnya sahabat Abu Dzar, sampai beliau berpendapat enggak boleh nyimpen harta lebih dari satu malam. Ya. Dalilnya ini, dan walladzina yaknizuna dzahabal fiddah, orang yang menyimpan harta emas dan perak, ya, tidak diinfakkan di jalan Allah, mereka akan dapat azab yang pedih. Sampai Abu Dzar sangat takutnya dan tidak berani untuk menyimpan harta dalam waktu satu malam. Beliau dapat berdagang, sorenya bagi-bagi. Abu Dzar. Sampai diingatkan oleh Utsman bin Affan, diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi beliau berpegang dengan pendapat tersebut. Walaupun ya, yang benar adalah boleh menyimpan harta. Ya. Apa dalil yang paling gampang? Adanya zakat. Zakat mal. Kalau tidak disimpan satu tahun, tidak jadi zakat. Ya. Kan disimpan satu tahun, jadi zakat. Disimpan satu tahun, jadi zakat. Yang penting adalah, ikhwana fi din azakumullah, kita itu mendapatkan harta, kita infakkan di jalan Allah. Untuk anak istri kita, untuk ayah ibu kita, untuk kerabat kita, kita keluarkan zakatnya, kita untuk wakafnya, sedekahnya, insyaallah. Ingat, harta Bani Adam itu cuma tiga. Ya, yaqul ibn Adam, mali, mali. Anak Adam sering mengatakan, ini hartaku, hartaku, hartaku. Wa ma min ibn Adam min malihi illa thalath. Tidaklah, ya, anak Adam memiliki harta kecuali tiga. Ma'akala fa'afna. Apa yang dia makan, yang dia minum, habis. Keluar jadi kotoran. Ma'albasa fa'abla. Apa yang dia pakai, usang. Kemarin lebaran beri baju baru. Ada yang 500 ribu, 1 juta. Sudah dipakai, besoknya sudah dicuci, sudah usang. Sudah. Bukan baju baru lagi. Satu tahun kemudian, sudah enggak ngelirik. Ya, abla. Yang ketiga adalah, mata saddaqa fa'aqna. Apa yang dia sedekahkan, itulah yang akan mencukupkan dia. Itulah yang akan disimpan dan akan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan mana? Yang kita makan enggak seberapa, keluar jadi kotoran. Yang kita pakai